إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mungkin-mungkin tercurah pada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali lanjutkan dua pembahasan. Yang pertama dari pembahasan Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Kemudian setelah kita bahas akidah dan mahniyat tadi, kita akan merampungkan pembahasan Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, yang di mana khusus pembahasan haji dibahas oleh Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Baik, sekarang kita lihat untuk pembahasan akidah terlebih dahulu dari Syarh Sunnah. Monggo dibaca serial ke-9. Allah itu As-Sami' Maha Mendengar. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, Al-Wahidu Sonadu Laisa lahu sahibatun wala waladu Jalla anil mahdili Fala syakiha lahu wala adila As-Sami'ul Rasilul Adimul Qadimul Sami'ul Rasil. Allah itu Maha Esa, Allah itu As-Sami' yang bergantung setiap makhluk kepadanya, yang tidak memiliki pasangan, yang tidak memiliki keturunan, yang maha mulia dan dia semisal dengan makhluknya. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang setara dengan Allah. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Allah itu maha mengilmui dan mengetahui. Allah itu yang mulia dan maha tinggi. Taib, kita langsung pada Allah itu As-Sami. Allah itu As-Sami. Nama Allah As-Sami adalah nama yang banyak terulang dalam Al-Quran sampai disebutkan dalam 54. Nah, lihat. Penyebutan As-Sami itu banyak sekali dalam Al-Quran sampai pada 50 tempat. Ya, hampir mirip dengan ini, dengan nama Allah Al-Basir, Maha Melihat. Ini kita bahas setelah pembahasan As-Sami ini. Nah, kita lihat seperti dalam ayat dibaca. Seperti dalam ayat, "Qala Allahu Sami'an Basira." Terus dipotong saja, dan Allah Maha Mendengar. Iya, baik. Al-Isra 134. Ya. Terus di bawahnya lagi. Dan kemudian dalam ayat, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah maha mendengar dan maha melihat. Baik. Asy-Syura ayat 11. Tidak ada yang sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat. Kita lihat di perkataan Imam Al-Khattabi. Kata Imam Al-Khattabi, As-Sami bermakna yang maha mendengar dan punya kandungan sifat yang luar biasa. Kata As-Sami termasuk dalam kata mubalama, bermakna maha. Seperti kata alim dari alim, mengetahui, atau qadir dari qadir, punya kuasa. Baik. Kalau kita lihat di sini dengan As-Sami, itu lebih tinggi maknanya daripada As-Sami. Kemarin yang kita sudah bahas kaidahnya, nama Allah itu harus sempurna, harus maknanya paling tinggi. Gak ada yang boleh kalahkan nama-nama Allah. Berarti kalau mau mendengar harus pilih yang paling. Ya, kalau di sini, kalau dalam bahasa kita itu maha. Jadi gak boleh pakai As-Sami', namun pakai apa? As-Sami'. As-Sami' cuma mendengar, manusia mendengar biasa. Namun bagi Allah As-Sami' Maha mendengar. Sebagaimana kaidah kemarin yang kita sudah bahas, Allah itu harus memiliki nama-nama yang sempurna. Ya, kalau cuma As-Sami saja belum. Itu belum disebut husna, belum disebut terbaik. Ya, kalau terbaiknya itu As-Sami'. Ya, sebagaimana kalau dalam bahasa itu ada misal ada tingkatan misalnya. Kalau bahasa Inggris itu ada yang paling tinggi apa? Best apa better? Best, the best. Harus pilih yang paling tinggi di situ kalau untuk disetarakan dengan sifat Allah. Enggak boleh cuma good aja. Enggak boleh cuma better aja, lebih daripada itu. Maka dipilih As-Sami, enggak boleh As-Sami. Sama kita pilih Al-Alim. Ya, Al-Alim berarti Maha, ada maksud Maha di situ. Maha mengetahui. Kalau Al-Alim ya, mengetahui saja. Tidak mengandung makna Maha di situ. Padahal kalau kita bahas kemarin harus nama Allah itu muntaha. Paling tinggi atau husna, paling baik, terbaik. Ya, jadi itu perbedaannya. Kok tidak dipilih As-Sami? Nah, ini alasannya. Karena kita kalau membahas nama Allah harus husna. Sama dengan Al-Basir nanti kita bahas berikut. Taib, selanjutnya. Maksud Allah Maha mendengar. Sifat mendengar ini mencakup seluruh makhluk yang didengar oleh Allah. Yang suara, baik di langit dan di bumi, didengar oleh Allah. Baik yang diri maupun yang dikeraskan. Yang Allah dengar seperti satu suara, tidak bercampur suara yang satu dengan lainnya. Allah pun mendengar setiap bahasa dan memahaminya. Dia pun mendengar suara yang dekat maupun jauh, suara yang sir atau lirih, dan yang alamnya atau keras, pun sama di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, Sawa'un minkum man asarru qawla wa man jahara bihi, wa man huwa mustakhfif bil laili wa sahibun bin nahar. Sama saja bagi kalian, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari, dan yang berjalan dalam makan diri di siang hari. Al-Ra'du ayat 10. Taib, kita lihat. Di sini disebutkan, sifat mendengar itu, ini mendengar semua makhluk. Padahal suara kan macam-macam. Sifatnya tersebut juga mendengar yang di langit dan di bumi. Ada suara yang lirih bisa didengar. Ada suara yang keras juga bisa. Dan ini dianggap satu suara. Maksudnya didengar satu waktu. Kalau manusia kan butuh waktu. Tunggu dulu yang A ini bicara. Ini ada 10 A sampai nomor 1 sampai nomor 10 itu ingin berbicara. Ngantri. Ini gak perlu. Allah punya sifat Maha mendengar tadi yang luar biasa. Jadi yang berdoa misalnya, yang di benua Amerika sana berdoa, yang di Australia itu berdoa, yang di Asia itu berdoa. Dengar semuanya. Satu waktu. Dengan bahasa yang berbeda tadi. Tidak bercampur suara satu dan yang lainnya. Sudah Allah ketahui. Maka kita kalau berdoa gak sia-sia. Ya. Jadi gak sesibuk kita itu perlu waktu jeda dulu baru bisa mendengar yang lainnya lagi. Enggak. Allah tahu yang berdoa waktu malam, ya. Allah tahu berdoa yang berdoa di waktu siang. Allah itu tahu yang berdoa itu di kala susah. Nah, di sini dilihat ada berapa dalil. Misalnya sini Ar-Ra'du ayat 10. Disebutkan di sini ada ucapan yang rahasia Allah dengar, ada ucapan yang terang-terangan dia bisik. Orang lain gak tahu. Allah tahu itu. Dan ada yang sembunyi-sembunyi di malam hari. Dan yang berjalan menampakkan diri pun Allah tahu. Menampakkan diri di siang hari. Dia ketika itu bersuara, Allah tahu. Contoh lagi dalam ayat lain disebutkan. Al-Mujadilah ayat 1. Dalam ayat lain disebutkan. Al-Mujadilah ayat 1. Sungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya. suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab di antara kamu berdua. Sungguhnya Allah telah mendengar dan telah melihat. Nah, ini punya kaitan dengan hadis di bawahnya. Dibaca hadis di bawahnya. Dalam hadis yang sahih disebutkan, An Aisyah qalat alhamdulillahilladzi wasi'a sam'ahu aswata fa anzala Allahu ta'ala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad sami'a Allahu qawla alladzi yujadilu fi zawjiha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, segala puji bagi Allah yang mendengarannya begitu luas sampai berbagai suara pun terdengar. Kemudian turunlah firman Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, seluruhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya. Taib. Ini ada kisah sendiri tentang asbabun nuzul ayat ini. Kita tidak bahas itu, tapi di sini ada yang bicara rahasia, Allah tahu. Tadi kalau kita lihat pada ayat di atas, qad sami Allah. Qad itu kalau bersambung dengan fi'il madhi, itu nanti maknanya sungguh-sungguh. Ta'kid. Maknanya itu ta'kid. Nanti akan mengalami perubahan makna kalau sesudahnya itu fi'il mudhari. Kalau sini fi'il madhi. Qad sami Allah. Allah sungguh mendengar. Qaulallati. Perkataan. Allati yang mengajukan gugatan, allati tujadiluka fi zaujiha, mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan mengadukan halnya kepada Allah. Allah tahu itu. Allahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Ditutup ayat ini dengan innallaha sami'um basir. Di sini tidak pakai innallaha alimun, enggak. Namun innallaha sami'un, Allah itu maha mendengar. Nah, diberikan keterangan situ maha mendengar karena ayat sebelumnya, kalimat sebelumnya membicarakan tentang mendengar. Maka setiap ayat yang ditutup dengan asma'ul husna, yang ditutup dengan nama-nama Allah, punya kaitan dengan ya konteks sebelumnya. Pasti nyambung. Nanti antum lihat kalau baca Quran, baca terjemahan, ya, lihat itu nanti tutupnya itu apa, endingnya apa. Itu nanti pasti nyambung dengan kalimat sebelumnya. Gak mungkin gak sama. Kalau kita yang gak bisa pahami, ya memang kita pengetahuan masih kurang. Namun pasti ada kaitannya. Maka selalu ditutup, ada endingnya dengan asmaul husna, punya kaitan dengan konteks sebelumnya. Ya, punya kaitan dengan konteks sebelumnya. Taib, kita lihat lagi dalam bab yang sama. Dalam bab yang sama dengan hadis di atas, Bukhari juga menyebutkan. Nah, di atas itu ada bab yang sama dengan hadis ini, berarti cuma lanjutannya saja hadisnya. Lanjut dari An Abi Musa qala, kunna ma'an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, wa kunna idza 'alawna kabarna, fa qala, irba'u 'ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wa la dhaliman. Ya'una jami'an basiran qariban. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam safar. Lalu jika kami melewati tempat menanjak, maka kami pun bertakbir. Beliau pun akan bersabda, mungkin telah menunjukkan kehadiran diri kalian dan menangkan suara kalian kalau kalian tidaklah berdoa pada sesuatu yang tidak mendengar dan tidak ada. Kalian sedang berdoa pada Allah yang maha mendengar, maha melihat, dan maha dekat. Nah, lihat di sini. Ini ada anjuran satu, saat safar lewat jalan yang menanjak dianjurkan untuk bertakbir, Allahu Akbar. Ini ada lanjutannya sebenarnya, kalau jalannya menurun baca apa? Tasbih, Subhanallah. Terus di sini disebutkan, bersikap lemah lembutlah, irba'u 'ala anfusikum, bersikap lemah lembutlah terhadap diri kalian. Artinya, kalau berdoa jangan dengan suara keras. Afdolnya ketika berdoa dengan suara lirih, enggak perlu dengan suara keras. Karena di sini para sahabat ini sampai suara keras, Nabi SAW tegur. Nabi katakan, fa innakum la tad'un. Kalian tidak berdoa kepada sesuatu yang tuli, yang tidak ada. Kalian itu berdoa pada Allah yang sami'an basiron qoriban. Yang dimana Allah itu maha mendengar, maha melihat, qorib, maha dekat. Ya. Di sini dikatakan juga qorib, maha dekat. Di sini bukan kedekatan zat. Jadi bukan jadi dalil Allah itu zatnya di mana-mana karena dekat. Tetap Allah menetap tinggi di atas sana. Namun Allah dekat dengan ilmunya. Jadi ini bukan jadi dalil Allah itu di mana-mana. Ada kan filmnya kayak gitu? Ada kan? Sinetron apa film itu? Allah di mana-mana itu. Alhamdulillah enggak tahu. Tahu malah sudah nonton berarti. Wah, saya merusak akidah saya. Akidah Asy'ariyah itu. Nanti ujung-ujungnya nanti sampai akidah Jahmiyah nihilkan itu Allah di mana? Allah itu ada di atas sana. Menihilkan sama sekali. Coba kita lihat itu anjuran saat safar seperti itu. Ini juga jadi dalil sekali lagi tentang anjuran untuk berdoa dengan lirih, tidak dengan keras. Sama juga dengan zikir dengan lirih, tidak dengan keras. Dan ini juga jadi dalil dari mazhab Syafi'i, zikirnya juga dengan lirih. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Beda dengan Syafi'iyah. Syafi'iyah itu beda dengan Imam Syafi'i. Ya, jadi yang dianjurkan zikir itu dengan suara lirih. Tidak dikomandoi juga. Bisa kan zikir sendiri-sendiri? Bisa, kecuali kamu anak TPA baru. Saya tuntun nanti. Ya, baca subhanallah 33 kali. Kan sudah bisa semua kan? Enggak usah lagi. Zikir asalnya lirih. Doa juga asalnya lirih. Dan itu lebih hemat tenaga. Daripada zikirnya doanya dengan suara keras. Itu alasan Ibnu Taimiyah. Dan itu lebih meyakini lagi. Allah itu maha mengetahui. Karena yang lirih pun, yang tidak keras pun Allah tahu. Itu berarti orang dalam mendalami Asmaul Husna lebih sempurna lagi kalau dia dengan lirih. Karena dia tahu, dengan lirih ini saja Allah tahu. Maka itu pendalamannya terhadap nama-nama Allah. Sehingga prakteknya juga berpengaruh. Maka kalau orang itu dalam prakteknya itu seperti itu, pendalaman terhadap Asmaul Husna juga berbeda berarti. Nah sekarang kita lihat sifat mendengar bagi Allah itu ada dua macam. Jadi di sini bukan hanya mendengar saja, namun lebih daripada itu. Coba kita lihat. Dua macam sifat mendengar bagi Allah. Ada dua macam sifat mendengar bagi Allah. Yang pertama, mendengar dengan maksud mendengar suara, yaitu segala suara, baik yang lain maupun batin, baik yang jelas maupun yang tersembunyi, Allah mengetahui semua. Taib. Yang pertama maknanya mendengar dengan maksud mendengar suara. Terus, yang kedua. Yang kedua, mendengar dengan maksud mengabulkan atau memperkenankan setiap permintaan dan doa dari hamba, juga memberikan balasan pahala. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahilladzi wahabani 'ala kibari Isma'il wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku dengan suaku Ismail dan Ishak. Sungguhnya Rabbku benar-benar maha mendengar atau mempertanyakan doa. Ibrahim ayat 22. Di situ bukan hanya mendengar saja, sesungguhnya Rabbku inna Rabbi lasami'ud du'a. Bukan hanya Allah itu maha mendengar doa, namun Allah akan kabulkan doa. Jadi lebih daripada itu. Contoh lagi, lihat dalil di bawahnya. Begitu pula ketika seseorang salat, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, dia ucapkan sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Lihat artinya di bawahnya. Allah memperkenankan permintaan orang yang memuji. Nah, lihat. Jadi kalau baca sami Allahu liman hamidah, jangan dipahami Allah itu mendengar doa saja, namun Allah akan mengabulkan setiap permintaan orang yang memujinya. Mana yang luar biasa? Kalau mendengar saja atau sampai mengabulkan? Mana yang luar biasa coba? Mana yang luar biasa? Mendengar saja atau mengabulkan? Mengabulkan. Kalau mengabulkan otomatis mendengar. Maka mengabulkan ini punya makna yang lebih mendalam lagi. Nah, pelajari ini, inilah yang namanya fikih Asmaul Husna. Ya, itu fikihnya kayak gitu. Oh, saya kenal nama ini gimana cara memahaminya? Merenungkannya itu bagaimana? Nah, terus di bawahnya lagi, mendengar. Mendengar dengan maksud mendengar suara ada tiga maksud. Yang pertama sebagai ancaman, sebagaimana disebutkan dalam ayat, Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, bala wa rusuluna alaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dari sikap-sikap mereka? Sebenarnya kami mendengar dari pesan-pesan atau wadah-wadah kami selalu mencatat di sisi mereka. Al-Baqarah ayat 80. Mendengar di sini bermakna tahdid atau ancaman. Taib. Artinya di situ Allah mendengar di sini, Allah catat itu dan Allah nanti akan berikan balasan. Diancam itu berarti. Hati-hati. Walaupun itu cuma bisikan, rahasia Allah tahu. Kalau itu maksud jelek, maka nanti akan dibalas. Itu namanya ancaman. Terus, maksud mendengar yang kedua. Yang kedua, dengan maksud menolong. Bagaimana disebutkan dalam ayat, Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku beserta kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Qala ayat 46. Maksud mendengar di sini adalah menolong Musa dan Harun. Ya, artinya Allah itu menolong Musa dan Harun. Dikatakan innani ma'akum asma'u wa ara. Terus maksudnya yang ketiga lagi. Yang ketiga maksudnya adalah mendengar yang sifatnya meliputi. Artinya mendengar yang sifatnya meliputi, mengetahui segala sesuatu. Allah mendengar segala sesuatu. Yang tersembunyi, yang nampak, Allah tahu semuanya. Itu maksudnya mendengar yang maksudnya meliputi. Jadi apapun didengar, di ujung bumi manapun didengar. Allah berfirman. Allah Ta'ala berfirman, Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawwuhuma. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengajukan hanya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Terjadilah ayat 1. Maksud mendengar di sini adalah mendengar setiap suara dan keluhan. Maksud mendengar di sini adalah Allah mendengar setiap suara dan keluhan. Jadi maksud mendengar yang ketiga di sini, mendengar yang meliputi segala sesuatu. Berarti kalau mendengar suara maksudnya tiga tadi, ancaman, ada maksudnya menolong, ada maksudnya adalah mendengar semua suara yang ada. Baik, terus selesai. Satu lagi. Ya. Perenungan nama Allah As-Sami'. Perenungan nama Allah As-Sami'. Jika seorang hamba mengimani nama Allah di rumah pendengar, maka ia akan berusaha menjaga lisan dan setiap nyamannya. Ia akan selalu mengisi waktunya dengan berzikir dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ia pun akan banyak meminta kepada Allah. Ketika berdoa, ia bertawassul dengan nama Allah tersebut supaya bisa menggapai harapannya dan diberi apa yang diminta. Dan banyak dalam Al-Quran, para nabi bertawassul dengan nama Allah ini. Seperti doa Nabi Ibrahim, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Isma'il wa Ishaq. Inna rabbi lasami'u du'a. Dalam puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Isma'il dan Ishaq. Sungguhnya Rabbku benar-benar Maha mendengar mempertanyakan doa. Ibrahim ayat 39. Taib. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Berarti putra beliau. Lalu dikatakan, Inna Rabbi lasami'ud du'a. Menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim menggunakan nama ini untuk tawassul. Tawassul itu apa? Menjadikan sesuatu untuk perantara dalam doa. Menjadikan sesuatu untuk perantara dalam doa. Dan tawassul yang syar'i cuma tiga. Tawassul yang syar'i cuma tiga. Satu, tawassul dengan menyebut nama dan sifat Allah. Dua, tawassul dengan amal soleh. Seperti kisah tiga orang yang tertutup dalam gua. yang ketika itu mereka masing-masing mengajukan amalannya di dalam doanya. Ada yang berbakti pada orang tua, ada yang enggan berzina karena takut pada Allah, ada yang jadi pedagang yang jujur. Kemudian yang ketiga, tawasul dengan perantaraan orang soleh yang masih hidup. Masih hidup itu digaris bawahi. Dan tidak boleh bertawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia. Hanya boleh dengan orang soleh yang masih hidup. Jadi kalau dia masuk tawasul seperti ini dilakukan juga oleh nabi-nabi, bahkan disebutkan nama Allah di situ As-Sami'. Terus begitu pula perkataan. Begitu pula perkataan Ibrahim dan Ismail, walid yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Ingatlah ketika Ibrahim menyebutkan atau membina dasar-dasar Rasulullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Rabb kami, terima daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Baqarah ayat 127. Taib. Al-Baqarah ayat 127 juga sebutkan di bagian terakhirnya, innaka antas samiul alim. Ketika berdoa masih juga bertawasul dengan nama Allah As-Sami. Berarti kesimpulannya di sini para nabi juga berdoa dengan tawasul. Bukannya Nabi Muhammad SAW ya. Namun setiap nabi juga berdoa dengan tawasul. Di antara tawasul mereka adalah dengan menyebut nama Allah. Nama Allah apa yang dipakai? Di situ nama Allah As-Sami sering mereka pakai. Terus di bawahnya lagi. Dan setiap doa yang dimanjutkan akan dilakukan oleh Allah. Lihatlah bagaimana doa Nabi Yusuf ketika ia selamat dari godaan wanita. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna. Innahu huwas samiul alim. Rabbnya memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari pikiran mereka. Sungguhnya dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Yusuf ayat 34. Taib, Yusuf ayat 34. Lalu dalam ayat ini ditutup dengan nama Allah Sami. Ya, di bawahnya lagi. Allah pun memerintah untuk meminta perlindungan dari badan siapa, dan Allah mengingat para hambanya bahwa Dia Maha Mendengar. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idh billah innahu huwas samiul alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Taib. Kalau Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, berarti di sini nantinya Allah akan lindungi orang yang tadi meminta perlindungan pada Allah dari gangguan setan. Allah akan lindungi dia supaya tidak diganggu oleh setan. Wallahu alam bisawab, itu pembahasan nama Allah As-Sami'. Masih Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir.